Karena Nabi masih lebih mendingan disiram telinganya dengan timah panas daripada dia dengar azan, tetap dia tidak bergerak untuk menyambut panggilan azan salat berjamaah. Nemenelai ibangi. Kuping seperti contoh ramai itu nemenelai. Kalau di takdir Allah dengar diajak salat menghadap kepada Allah, enggak mungkin. Nemen jeleknya. Kayu kubi kuping itu. Buat apa mempunyai telinga yang bisa mendengar tapi tidak menggerakkan hati untuk ibadah kepada Allah. Tentu lebih timah, wis. Kata-kata begitu. Lebih baik kamu tuli daripada kamu dari itu bisa mendengar tapi kamu tidak bangkit untuk ibadah kepada Allah. Ada cerita ini, ada satu hadis. Nabi berkata, orang yang tidak bangun subuh, orang yang tidak bangun subuh, bala fi udhuni syaitan. Kata Nabi, itu berarti telinganya dikencingi setan. Telinganya dikencingi setan. Ada satu orang, ini orang polos. Setelah mendengarkan hadis itu, dia masuk masjid, ada satu orang azan masih tidur. Dibuka sarungnya, dikencingi telinganya. Supaya kamu bangun. Wah, bangun. Apa maksudnya kamu? Wah. Kalau setan ngencingi kamu, tidak bangun untuk sholat subuh. Tapi kalau kencingnya saya, bisa membangunkan kamu sholat subuh. Yang lebih baik tak kencingi aku daripada kencingi setan kamu, kata dia. Tapi jangan ditiru, Pak. Tukaran ya, tapi jangan dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, siapa orang berwudu, siman fi baitihi, di rumahnya dia, siman fa ahsanal wudu, maka memperbaiki itu wudunya, menyempurnakan wudunya. Gimana wudu yang diperbaiki? Wudu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya baca bismillah, ya bersiwak, kemudian kumur 3 kali dan istinsyak 3 kali. Mengusap wajahnya 3 kali, ditambahi dengan mentahlil, menyela-nyelai jenggotnya, kalau punya jenggot yang tebal 3 kali. Mendahulukan tangan kanannya dibasuh 3 kali, kirinya 3 kali, mengusap seluruh kepala, mengusap 2 telinga, membasuh kaki, menyela-nyelai antara jari-jari tangan dan kaki, baca doa setelah itu, alhasil wudhu yang sempurna, tak sunnah-sunnahi. Di rumah dia dengar azan, dia wudhu dengan bagus, sunnah-sunnahnya wudhu dikerjakan, cuma atal masjidah, kemudian dia berangkat menuju ke masjid. Bahwa maka dia zairullah, sebagai orang yang berziarah kepada Allah. Ini pengunjung Tuhan. Ya Rab, berziarah kepada Tuhan. Wa haqqun, maka sudah menjadi keharusan alal mazur terhadap yang diziarahi an yukrima menghormati itu mazur zairahu, orang yang menziarahi itu mazur. Sampean kalau nyambangi atau bertamu kepada bupati sampai di pintu gerbang diusir, ala apa? Anu, saya kepingin ketemu bupati, tidak butuh diraimu bupati, diusir sampean. Kalau sampean mau ketemu presiden dari jauh di satu tuh. Apalagi kalau sampean macam-macam mau demonstrasi atau apa, marah sudah. Apa pulingnya kamu ke sini? Itu. Padahal itu tempat dinas itu miliknya rakyat Indonesia. Sekarang Allah menyediakan tempat untuk kamu berziarah kepada Allah, itu masjid. Tidak ada yang jaga masjid. Selalu terbuka untuk menerima kamu. Wuduk bagus di rumah dipersiapkan. Pakai baju yang rapi, berangkat ke masjid. Maka kamu berziarah kepada Tuhan. Bukan berarti Allah tinggalnya di masjid, tidak. Allah menyediakan tempat untuk kamu berziarah. Maka sudah seharusnya kalau ada orang disambangi, sampean datang ke tempatnya, orang yang baik, orang akhlaknya bagus, orangnya tadi itu dermawan, loman, dihormati sampean. Dikasih pastel, dikasih kroket, dibuatkan kopi, diajak makan, minumnya susu, mulai seger sehat. Alhamdulillah. Untung saya ziarah sama dia. Datang dari rumah wudhu, tujuannya adalah ke masjid, mau ibadah kepada Allah, pakaiannya rapi, sholat berjamaah menghadap kepada Allah, sudah memang satu hal yang wajar Allah menghormati orang yang berziarah kepadanya. Maka Anda pulang tidak mungkin akan dijadikan orang yang kecewa. Cuma Allah tidak menyuguhi, menjamu Anda dengan kopi, dengan kroket, dengan pastel, dengan susu. Tetapi Allah menjamu dengan rahmat, dengan ampunan, dengan berkah, dengan lindungan. Dan nanti disediakan surga. Ini kok ada yang gelantet kok. Hayya ilas ala salat. Yang telurah berkah. Ada yang setengah tiga, sedekah. Ada yang setengah lumpuh. Yang sehat-sehat, hayya ila karifur, berangkat. Hayya ila orkes, berangkat. Hayya ila bal-balan, numpak, berangkat. Subhanallah. Memang enggak semua orang yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk tempat mulia, saudara. Tentu menungso itu kalau enggak mau menolak untuk masuk masjid, tapi Allah milih yang masuk masjid adalah orang pilihan. Enggak boleh semua orang. Orang yang dikehendaki oleh Allah dapat rahmatnya, ditolak oleh masjid. Orang yang tidak dikehendaki Allah mendapatkan pahala besar, dijauhkan daripada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bilang saya itu tak gelem, malas aku yang masjid Gusti Allah saya malas sendiri. Aduh, yang masjid enggak wis sumpah kau. Gusti Allah sih enggak gelem ambil. Karena itu jangan Anda turuti karep. Saya, ya saya yang harus sallallahu alaihi wasallam ala adillikum ala adillikum, tidakkah aku memberitahu kepada kamu sekalian ala ma lam Allahu, atas apa yang Allah menghapus bihi dengan itu ma'al khotaya, kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u, dan mengangkat Allah bihi dengan itu ma'ad darajat, derajat-derajat. Nabi menawari. Gelem gak gelem? Agak-agak gitu. Tak kasih tahu. Tak kasih petunjuk. Tak ajari cara untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kalau sudah derajat dari Allah itu berarti kewalian. Berarti kewalian. Yang sebab manusia tadi itu soro tadi wali. Dan sebab manusia itu masuk neraka. Sebab manusia tadi itu tercegah, terhalangi masuk surga, itu dosa. Perbuatan dosa. Kata Nabi, maukah kamu tak kasih petunjuk, tak kasih resep, kalau bahasa sekarang, tak kasih cara untuk supaya dosa kamu itu dihapus dan kamu diangkat derajatnya oleh Allah. Dati wali, diangkat derajatnya oleh Allah. Qalu bala ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya. Qala isbahul wudu'i, menyempurnakan wudu, sempurna wudu dalam arti wudu dengan sunnah-sunnahnya dari itu. Alal makarihi, atas hal-hal yang tidak disenangkan. Artinya, walaupun kamu itu meriang, wujudnya tetap sunnah. Ya tetap kumur, ya tetap istinsyat, ya tetap tiga kali mendahulukan kanan dan kiri. Walaupun musim dingin, tetap kamu melakukan itu. Musim dingin, ini setengah mati kayak kucing, gak dengar yang wudhunya. Sehingga sunnah-sunnah ditinggalkan. Menyempurnakan wudhu dalam keadaan apapun. Walaupun dia sakit, tetap sempurna wudhunya. Itu adalah cara untuk menebur dosa, mengampuni dosa, dan mengangkat derajat. Ini yang pertama. Yang kedua, wakas rotul uto, dan memperbanyak langkah-langkah. Angka khutbah jamak khutbah ilal masajid, menuju ke masjid-masjid. Bukan memperbanyak langkah tadi itu, muter-muter kaya titik dari rabi, itu. Melangkah ke masjid dalam arti memperbanyak langkah ke masjid, selalu melangkahkan kaki ke masjid, sholat lima waktu, tidak pernah terlambat dari masjid. Ini cara untuk mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Wantizaru sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah dia sholat. Sholat duhur, habis sholat duhur, mari ngunuh asar. Ngenteni asar. Kalau cuman dia ngantuk disediakan beker, ngenteni asar. Ah, itu cara untuk banyak mengampuni dosa dan mengangkat derajat. Itu tanda turun. Walaikum ribat, maka itulah adalah ar-ribat, al-jihad, perbuatan jihad. Itu demonstrasi tadi. Nah, sholat. Bukan takbir melengking. Oh, Allahu Akbar. Wah, hebat Allahu Akbar. Tapi tidak pergi ke masjid. Oh, Allahu Akbar. Wudhu biasa-biasa. Bukan begitu. Yang dinamakan jihad, wudhu yang sempurna. Selalu sholat ada di masjid, memperbanyak menunggu sholat untuk mengerjakan sholat berikutnya. Setelah sholat, menunggu sholat yang berikutnya. Terus itu perhatian sholat, itulah jihad. Waduh. Saking semangat hingga itu. Wabih dibomi, sama masjid dibomi. Allah wakbar. Siapa masjid dibom, Allah wakbar. Orang sholat dibom, Allah wakbar. Itu semua simpelnya, waktu ini. Bukan demikian, itu jihad. Masih jadi perang dini, Pak. Sampaian tadi itu, kalau mau membela agama Allah, jangan cari perang dulu. Damai ini alhamdulillah. Ini kesempatan sampaian untuk membela agama Allah. Gak usah perang ini. Damai ini kita manfaatkan untuk menyebarkan agama Allah. Mempertahankan agama Allah. Yang Indonesia ini jaya kok Islam. Cuma orang Islamnya sendiri aja yang tidak memperjuangkan kejayaan Islam ini. Wudhu jarang dikerjakno, masjid sepi. Yang pergi ke masjid, juara. Wong loro, wong telu, yang masuk ke pasar, waktu pol. Ya. Kenapa bisa demikian? Mari-mari, Allahu Akbar. Allahu Akbar berangkat dong, masjid. Sayang, sama. Inilah kesalahan fatal umat Islam. Dosa apa yang bisa berbuat begitu? Ya, musuh-musuh Islam, Pak. Sampai Anda ini dikasih dolenan. Dibuat serem. Gimana caranya sampean yang ngaku Islam ini dibuat serem. Sehingga orang itu tidak senang dengan Anda. Kemudian mereka tadi itu berpenampilan mesem. Punya salib mesem. Yang pakaiannya orangnya tasbih mesem. Kemudian orang Amerika, orang Inggris teko mesem. Orang Islamnya merengut. Bukan begitu. Kadang-kadang sama orang Islamnya gak nyobo, gak ngasih salam. Bukan begitu jihad itu. Jihad itu begini, kan? Butuh yang benar, berangkat ke masjid, sholat berjamaah, kemudian tunggu lagi waktu berikutnya. Berjamaah, berjamaah, berjamaah, itulah perjuangan. Jadi keliru kita ini dikesankan keliru. Padahal musuh-musuh Islam penampilannya memang benar bagus, tapi hatinya dengki terhadap umat Islam. Mereka mengatakan kita berantas teroris, mereka adalah bahaya, mengancam nyawa. Padahal sing ngebom Bali wong 200 sing mati. Dan itu orang yang tidak tanggung jawab mengatasnamakan Islam. Sing ngebom ono di Jakarta, kalau sing mati, sing rusak cuma lawang itu. Dan itu orang yang tidak mewakili umat Islam sama sekali. Cuma singat bom sing di Irak sampai ratusan ribu yang mati ke sopo. Yang bom ada di Libya siapa? Sampai sekarang Israel. Kalau babi hutan ini, kaum muslimin di Palestina ditembaki begitu, itu siapa? Yang ada di Afghanistan singat bom itu sopo. Yang menjajah Indonesia 350 tahun itu sopo. Yang sekarang menguasai Freeport ana di Irian Jaya itu sopo. Maling, Pak, maling mesem ini, Pak. Perampok mesem ini, Pak. Lah sampean ini orang yang baik, dikongkan merenggut kok gelem. Sampean ini orang Islam yang punya akhlak yang bagus, disuruh serem kok mau. Itu adalah macan tutu sing guyu. Hati-hati. Karena itu, sing pinter dari orang Islam. Sibir sendiri orang Islam. Jadilah orang Islam yang pakai akal, bukan pakai otot. Otot memang satu saat diperlukan. Tapi kalau dah ada peperangan, Allah bukan yang boleh perang karena BDW. Jaga itu semuanya, jangan mau diadu domba wahai umat Islam. Penting kan ngurusi masjid, makmurkan masjid, salatmu atur, ibadahmu kena lo. Maka mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Jangan jauh-jauh, mari ngono kan. Hari ini tahun baru. Lihat nanti sebentar lagi. Kalau sudah 1 Januari, lihat sebentar lagi. Sing trompetan itu wong-wong non muslim, wong Islam lah. Sudah di pengajian mingguan ya trompetan bukan. Yang hadir pengajian malam Sabtu trompetan bukan. Gugup-gugup muncung ini. Yang merayakan Anda juga, yang ramaikan Anda juga. Baru kan muter-muter entah sepeda motoran, apa enggak? Tidak tepat sama sekali. Kadang-kadang sumpah kita. Jam 12 malam. Suara rintut. Apa ini? Budu jangkau. Uang Islam ini. Dibudu-budu sama orang non-Muslim. Tidak mau. Kan si pinter. Sampai si pinter. Nah, kalau sudah demikian, nggak ada di perang sampai ya. Musuh-musuh Islam nggak perlu bawa senjata, nggak perlu jajah. Dia kayak trompet gelem kok. Trompet plastik kertas paling. Terus lali yang diagomo. Mudah-mudahan selamat semuanya. Karena itu, dilunggu dengan keluarga ya. Wisna ya, Wisna. Wis ada trompet-trompet tanpa ini. Cangkemmu ini kayak pikir. Ojo nyembul trompet. Pikir istighfar, seakan yang memperjuangkan Islam. Kasihan yang memperjuangkan Islam. Kasihan yang membebaskan Indonesia dari tangan-tangan orang kafir. Dari tangan Belanda, dari tangan Jepang, dari tangan Inggris. Sekutu, kasihan. Ratusan ribu, mungkin jutaan mereka meninggal dunia. Ratusan tahun dijajah. Mari ngonokon kait. Prapet-prapet ini cuy. Karena itu, ayo. Kita kembali lagi kepada ajaran agama Al-Quran. Sampai ingat-ingat ini ya. Sampai ingat-ingat. Yang ditakuti sama orang kafir itu. Bukan aritnya sampai ya. Gak betik gelas. Yang ditakuti sama orang kafir itu bukan pedangnya sampean. Tak takut. Oh, mereka punya bom. Quran kalau selalu dibaca sama umat Islam. Peti. Masjid selalu ramai dengan umat Islam. Mereka takut itu. Peti. Dan yang ketiga, umat Islam mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Waduh, paling takut. Umat Islam pakai siwak, pakai serban. Mereka ketakutan. Karena itu ayo. Kita nggak perlu bawa arit. Sopo kita pateni. Tak pateni, tak pateni. Jadi tangkep sampai. Yang mereka nak biasa. Tak usah kau tak apa-apa. Ini Quranmu. Siapa yang musuh sama umat Islam? Bocok Quran gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bocok hati umat Islam ini semua ahli baca Quran semuanya. Hebat. Peti, gue gak tahu. Adhan itu berbondong-bondong masjid. Tol. Peti, gue gak tahu. Pakai serban. Pakai serban semuanya kau. gawe belangkon pakai sarban. Gak usah takut, gak usah. Ini pakaian-pakaian sopan. Ini pakaian-pakaian pejuang. Ini pakaian-pakaian orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo kerupa dan jadi kiai, jadi ustad. Guys, patuh, guys. Celokong, guys, dasi. Rambutnya diatur macam-macam. Kletek, padahal lu gue nih, buri diri, gak masih mutuang. Terus berubah, gak ada kayu. Tetap dalam menjadi orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Ada satu hadis begini. Man ahya sunnati inda fasadi ummati lalahu ajrun min ajrihim. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku ketika rusak umatku ini? Hidupkan sunnahnya Rasulullah, maka dia mendapatkan 100 kali orang yang mati syahid. Pahala orang yang mati syahid. Pejuang mati, tangi maling pejuang mati, tangi maling sampai ping 100. Begitu besar pahalanya. Udah, kita tidak butuh dengan orang yang demonstrasi-demonstrasi ya. Kita gak butuh dengan orang yang berpegikan takbir begitu. Luar biasa. Tapi gak sholat berjamaah. Tapi tidak baca Al-Quran istiqomah. Kita butuh orang yang punya akhlakul karimah. Yang menjaga berjamaah. Yang istiqomah. Yang ahli baca Al-Quran. Yang berzikir. Kita sebarkan. Anak-anakmu. Jangan baca Al-Quran sendiri. Keluarga kamu ajak melaksanakan sholat berjamaah. Itulah perjuangan Islam. Wah, diangkat terjadi sampean. Calon wali insya Allah. Ketingin sampean punya anak jadi wali. Ketingin sholat berjamaah. Ajari wudhu yang sempurna. Wudhu yang sempurna. Ajari ono. Sampai saat tunggu-tunggu ini wudhu apal. Tunggu ini adzan apal. Berangkat ke masjid. Cara ini masuk masjid, dungan ini melibu masjid, apal, sholat tahiyatul masjid, ngerti, niat istikaf, ngerti, sunnah-sunnah yang dikompliti, di siwakuna, di tasbihuna, mojo iki, lekan sholat itu dan ini, diajari, calon wali ya, re. Calon wali, turun balik, komodor sapak, rambutnya wiriwir, anting-antingan, insya Allah anakku wali. Sopo wali. Capek gak wali. Karena itu ayo. Kita didik anak kita. Untuk menjadi calon-calon wali. Mudah-mudahan insya Allah mereka jadi orang-orang pilihan. Yang gampang-gampang. Sampai gak perlu bangun masjid-masjid dulu sana. Sampai gak perlu mengeluarkan banyak biaya. Sudah ada semuanya. Dan cara itu bisa dilakukan seluruh umat Islam. Kabeh iso nglakoni. Kabeh iso nglakoni. Tinggal sekarang kita, didik anak kita, ngetrapkan itu semuanya. Tunggu ono Pak, lemu itu tunggu ono. Itu sing bener nak. Diajari. Pintelu. Tangan di sini, tangan kanan di sini. Dibiasakan. Insya Allah, saulang nih sampai tunggu ini. Anaknya sampean butuh ibadah. Berangkat yang masjid, kurungi masuk masjid, diandari, sikil di sini. Aja enggak punya masjid, pencolotan iku dan ini jungkir wari aneh di masjid. Ini itu taman kota ini. Itu alun-alun. Nah, dengan demikian insya Allah akan kuat Islam, akan jaya itu Islam. Wallahu a'lam. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia. Syarifah Fatimah, Muhammad Tahir, Muhammad Talha, Zubaidah, Uthman, ziarah Abdul Ghani Husni Muzani Salihah Musarahayu Abdullah Faiz Fathur Razi Arafah Jaya Astawi Ibu Mutlika. Untuk yang sakit Syafi'uddin Haji Aisyah Ahmad Mubarak Ammar Ali Farghani Alfi Habib Abdul Ghadir Barakbah Syarifah Alwiya Sejaf Syarifah Salma Barakbah Wa'adul Salihin Muti'atul Hasanah Habib Syekh Abdul Ghadir Sejaf yang punya hajat rahmat Kaisar Setiawan Bapak Abdul Ghafur Ibrahim Adham Haji Imam Bajuri Haidar Muhammadi Abdul Samad Zainuddin. Untuk yang ujian, pakai teman ini. Khairul Anam, banyak ini. Mudah-mudahan mereka semuanya. Yang meninggal dunia, Allah terima segala amal kebaikannya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan untuk yang sakit, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan yang sehat, mudah-mudahan jauh dari segala penyakit, baik maupun batin. Yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Allah gampangkan segala kesulitannya. Dan yang ujian, mudah-mudahan sukses berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Ala hadiniya dunia saliha al-adiha. Allahumma hadina liman hadith. Wa afina liman afith. Wa tawallana liman tawallat. Wa barik lana lima atait. Wa qina syarra ma jazait. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب ما تركنا واننا تركنا واننا اشرفنا على لبى اشربنا فغسل كل حوضه واستر لنا العورات وامن الروحات واغفر لوالدينا كل ذي محبة أو ديرة أو قرى والمسلمين أجمع أمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى